musik. Walaupun berisik, tapi dia bisa bikin asyik. Biar sedang tak punya duit, tak pernah dia akan bersedih. Itulah dia anak musik, berisik tapi bikin asyik. Asyik, sungguh asyik, kalau punya pacar anak musik. Walaupun berisik, tapi dia bisa bikin asyik. Walaupun berisik, tapi dia bisa bikin.